Yo, Eva Apila. Jadi kasih air mata darah, sahabat-sahabatku semua, yang cinta damai. Ya, cinta Eva. Nitra video shooting. Jogar!